Kita nyanyi bareng ya. Mas Nono, ngenes sih. Sejenak nafas kutiri-henti, tak kutiringat kepadamu, dan kalau terlalu perlahan-lahan hilang di mataku. Can I get